kakak-kakak bertanya adik tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa masa kini. Hai kakak, silakan saja bertanya. Kakak, boleh dong kakak. Arti kata apa yang ingin kau tahu? Bahasa gaul kami. Apa itu baper? Bawa perasaan. Kak, kalau itu sih aku sama... Hai kakak, kami pun ingin bertanya kakak tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa gaul. Yo bro, gue duit. Tiap generasi punya gayanya sendiri. Ciptakan istilah-istilah penuh arti. Ada yang sudah basi, ada yang sampai kini. Nikmati masamu ini. Apa itu baper? Bawa perasaan. Kalau merana, kalau arti fansong. Ya kak, aku lagi. Apa itu pokis? Artinya polisi. Apa itu pokis? Pokis itu bohong. Kalau arti pokin, pokin itu pacar. Kalau arti bungut, garadai dokat. Bukan, tapi friend makan friend. Tapi bisa PSPB loh. Apa lagi tuh? Apa tuh? PSPB. Friend sama friend berantem. Gimana sih bapak gece? Ababi loh. Gece? Ababi. Ah, kamu gak jelas. Kayak abegi labi lah. Pokoknya sama cewek tuh jangan SA, jangan so akrab. Terus jangan SKSD, so langsung deket. Pokoknya